Bagaimana hukumnya orang yang menggunakan serbuk daun inai yang dijual di toko-toko untuk menghitam rambut yang sudah putih supaya rambutnya hitam? Apabila rambut beruban, dianjurkan untuk dirubah, tapi jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Ghayyir syayb wa jannibus sawad. Rubahlah uban kalian namun jauhi yang berwarna hitam. Tidak diperbolehkan.